Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq mubasysyirin wa mundzirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah. Hari ini kita masih dapat bertemu dalam acara melalui Radio Republik Indonesia, yaitu dengan acara Penyejuk Hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi agar dia dapat bersenang-senang dan dapat bermain-main, dan sesungguhnya kami pasti menjaganya. Ayat ini adalah berkenaan bahwasannya dengan cerita dari ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 11 dari surah Yusuf, bahwasannya begitu mereka sangat ingin dan menginginkan bahwasannya Nabi Yusuf ikut bersama mereka bermain sambil keluar kata rayuan, sehingga apapun yang mereka inginkan, yaitu tentang dikabulkannya permintaan mereka bermain kepada bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Maka dalam ayat ini juga bahwasanya ayat ini ingin sekali menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam itu mungkin selama ini menurut saudara-saudaranya itu tidak pernah bermain, tidak pernah bersenang-senang di luar rumah. Artinya masih dari dulu di dalam rumah saja. Tentunya kalau kita melihat seorang anak kecil, tentunya wajar dan sangat wajar mereka itu berada di rumah. Tapi menurut saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam itu, mereka memandangnya akibat cemburu, maka mereka mempunyai niat lain. Sehingga Nabi Yusuf pun diizinkan, maka bermain-mainlah mereka dengan membahasakan bahwasanya saudaranya itu mengatakan, wa inna lahu lahafidhun, sesungguhnya kami pasti menjaganya. Memang kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang-kadang kata-kata inilah yang dapat menjerumuskan. Artinya pasti menjaganya, kami akan pasti menjaganya. Sama seperti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditantang oleh orang Yahudi, yaitu bahwasanya ingin menunjukkan betul-betul tanda-tanda kenabiannya, kata Rasulullah, besok akan aku tunjukkan. Maka berkenaan ini pula dalam firman Allah dalam surat Kahfi dikatakan melalui firman Allah, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan qul ayyasha Allah. Janganlah sampai engkau katakan yang ingin engkau kerjakan itu, maka engkau katakan besok kita akan lakukan, tapi katakanlah insyaallah. Maka disinilah pentingnya perkataan tersebut. Dalam arti kata, kita harus meyakini segala sesuatu itu sebetulnya adalah sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan terjadinya seperti itu, maka seminggu terlambat pembuktian tersebut, sehingga merenunglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah ayat ini untuk menegur kembali bagaimana sebetulnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia biasa itu akan sangat wajar kalau terjadi, tapi akan sangat tidak wajar apabila itu terus berlanjut yang mana sebetulnya kita mengetahui sesuatu yang tidak benar itu diteruskan untuk perjalanannya. Maka dibahasakan dalam Al-Quran, wa innahu lafi dhalalin mubin. Dhalal di sini bukan artinya saja sudah sesat, tapi dia tahu jalan kebenaran tapi memilih jalan lain. Ibaratkan orang sudah tahu jalan di medan ini secara umumnya, tapi kadang-kadang ingin memilih jalan lain sehingga dia tidak sampai ke tujuan. Jadi hanya jalan-jalan saja. Untuk itulah sudah ada di studio Ustadz Perdana akan membantu penjelasan dalam ayat yang kita kaji saat ini. Kami persilahkan Ustadz Perdana. Iya, terima kasih Ustadz Fajrul Haq. Menarik kalau kita perhatikan ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang bagaimana usaha lanjutan yang dilakukan oleh saudara Nabi Yusuf meyakinkan orang tua mereka, ayah mereka sendiri, bagaimana supaya Yusuf ini berada di dalam genggaman mereka, bukan berada di dalam genggaman ayah mereka. Oleh karena itu mereka kemudian melanjutkan rencana jahat mereka dengan mengeluarkan ucapan arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab. Jadi ada utus sama kami besok biar dia bisa bermain-main, biar dia bisa bersenang-senang. Ada usaha bersembunyi di balik kebaikan dengan tujuan untuk melakukan kejahatan. Ini yang mereka lakukan. Dan untuk lebih meyakinkan orang tua mereka, mereka mengatakan, mengeluarkan janji, wa inna lahu lahafizun, kami akan betul-betul menjaganya, tidak usah takut ayahanda, karena kami kan adalah saudaranya. Jadi ada dua hal ini yang menarik untuk kita perhatikan. Jadi orang-orang yang melakukan kejahatan akan selalu berusaha bersembunyi di balik kebaikan, menggunakan tampilan-tampilan yang baik tapi dengan tujuan untuk menjerumuskan orang. Ya, dibuatlah bermacam-macam dibuat permainan-permainan, games dan sebagainya. Tujuannya di balik kebaikan mereka menggambarkan bagaimana agar anak-anak ini menjadi riang, bisa bermain-main. Tapi sebenarnya yang lebih parah daripada itu adalah bahwa bagaimana menyebabkan generasi Indonesia ini, generasi muda kita ini adalah generasi yang hanya tahu main-main saja, ya. Bukan fokus untuk melakukan yang terbaik buat kehidupannya, bukan fokus untuk belajar, bukan fokus untuk berbuat baik, bukan fokus untuk mengaji, bukan fokus untuk melakukan kebaikan, tapi menghabiskan waktu dan masa muda dengan melakukan permainan. Sungguh satu hal yang cukup memprihatinkan, begitu banyak dibuka warnet, begitu banyak dibuka PlayStation ya di kota Medan ini, dan kita perhatikan ternyata satu malam suntuk generasi muda kita, orang-orang yang kita harapkan untuk menjadi penerus-penerus pemimpin bangsa ini ke depan, ternyata menghabiskan malam-malam mereka hanya dengan bermain PlayStation, ikut-ikutan berjudi di situ tanpa ada melakukan hal-hal yang baik buat kehidupan mereka. Ini satu hal yang cukup sangat memprihatinkan, dan kita harapkan kepada semua pihak, tidak hanya kepada para pemimpin Sumatera Utara ini atau pemimpin kota Medan ini nantinya, bahwa semua pihak harus memperhatikan bagaimana sebenarnya banyak hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita ini yang sebenarnya merusak, tetapi karena dibungkus oleh gambar kebaikan, akhirnya kita menjadi terlena dengan hal-hal seperti ini. Kemudian lagi, wa inna lahu lahafizun, usaha meyakinkan yang cukup keras, kami akan betul-betul menjaganya, mengeluarkan segala macam janji dan kata-kata manis agar membuat orang lain percaya terhadap dirinya. Ya, kita masih berada dalam suasana pilkada, khusus untuk pemilihan wali kota Medan. Kita akan bisa menemukan bahwa setiap calon balon wali kota ini akan menampilkan janji-janji, macam-macam janjinya, janji ini janji itu, usaha untuk meyakinkan orang lain agar memilihnya. Tapi yang sangat disayangkan adalah bahwa tindakan dan sikap mereka itu tidak menampilkan apa-apa. Ucapan janjinya itu, janji-janji besar untuk melakukan kebaikan, tidak diikuti dan diiringi dengan tindakan kebaikan mereka. Sungguh satu hal yang sangat memprihatinkan bahwa kalau ternyata para pemimpin seperti ini yang kita pilih, maka sudah pasti bahwa orang-orang seperti ini tidak akan bisa membuat Kota Medan ini menjadi lebih maju, tapi akan membuat masyarakat Kota Medan ini menjadi masyarakat yang semakin terpuruk. Oleh karena itu, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak terlalu banyak umbar janji, ya. Kita teringat apa yang dilakukan oleh Abu Bakar ketika dia baru dilantik menjadi khalifah. Dia mengatakan, ikuti kalau aku memang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau aku keluar dari jalur syariat, maka beri aku tindakan yang keras. Peringatkan. Itu kata Abu Bakar. Karena jabatan ini bukanlah jabatan untuk bersenang-senang, tetapi ini adalah amanah untuk mensejahterakan rakyat. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana ini merupakan satu tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna lahu lahafizun, kami betul-betul akan menjaganya. Pelajaran yang terbaik yang bisa kita ambil dari keterangan ayat ini adalah bahwa hidup ini tidak perlu banyak, terlalu banyak ucapan atau janji-janji manis, tetapi yang perlu adalah perbuatan. Kita cukup salut dengan bangsa Eropa. Mereka adalah bangsa yang walaupun dari satu sisi mungkin secara adat kita adalah orang yang kurang beradat, dalam artian kalau bertemu tidak banyak berbicara, menyapa seadanya. Akan tetapi mereka lebih banyak menunjukkan kerja daripada hanya sekedar berbicara manis atau mengucapkan janji-janji yang tidak ada manfaatnya. Kita bisa belajar banyak dari orang lain, dan ternyata masih banyak sekali orang-orang non-muslim yang melaksanakan ajaran Al-Quran walaupun mereka tidak pernah tahu bahwa Al-Quran sudah menggambarkan tentang hal ini jauh 1400 tahun sebelumnya. Jadi mari kita budayakan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Mari kita jadikan hidup kita ini menjadi hidup yang kreatif, menjadi hidup yang dipenuhi dengan amal saleh, kerja keras, aktivitas yang baik. Bukan hanya sekedar menampilkan ucapan-ucapan, hanya pandai berorasi, hanya pandai berbicara, hanya bisa untuk membujuk rayu orang lain. Karena semua ini tidak akan bisa memberikan manfaat yang besar bagi kehidupannya, baik dirinya sendiri maupun kepada masyarakatnya. Ya, kesimpulan dari pertemuan ini adalah, satu, kita boleh bersenang-senang, dalam arti kata jangan sampai melupakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang dikaji dalam ayat ini adalah orang yang ingin senang-senang tapi melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang ditekankan pada ayat ini, sehingga kita betul-betul menjadi manusia yang berkomitmen. Apalagi bagi seorang pemimpin, begitu sebagaimana yang sudah dibahas tadi, ya mudah-mudahan terpilihnya ini adalah tidak menjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya harapan masyarakat itu juga masih sangat penuh dan sangat antusias untuk kebaikan wilayah kita, yaitu wilayah Kota Medan dan sekitarnya ini. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.